Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah. Rahimani wa rahimukumullah. Melanjutkan kajian kita hadis arba'in karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-8. Nawawi sebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku diperintah memerangi manusia, umat manusia, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mau mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika itu telah mereka lakukan, maka mereka aman dariku pada darah dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayatkan Bukhari Muslim. Kering itu. Kering. Di dalam hadis, ketika Rasulullah SAW sebutkan umir itu, aku diperintah. Tentu yang memerintah Rasul adalah Allah SWT. Karena tidak ada yang memerintah Rasul kecuali Allah. Jika sahabat yang mengatakan umirna, kami diperintah, atau nuhina, kami dilarang, maka yang memerintah, yang melarang mereka, Rasulullah SAW. Karena dia di atas mereka, kedudukannya. Nah, sementara Rasul, tidak ada lagi yang di atas beliau, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika Rasulullah sebutkan, aku diperintah, tidak ada lain yang memerintah Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diperintah, yaitu oleh Allah, dan ini dalam bahasa Arab disebutkan mabni lil majhul, sighah fu'ila, disebutkan demikian lil ilmi bihi, karena ma'ruf, karena diketahui siapa yang memerintah. Atau secara umum kalau itu dalam bahasa Arab, siapa pelakunya ma'ruf, maka cukup disebutkan dengan mabni lil majhul. Sebagaimana hadis ini, umirtu, karena ma'ruf yang memerintah Rasul adalah Allah, maka tidak perlu disebut yang memerintahkannya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mau syahadat, sholat, dan zakat. Ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar naik sebagai khalifah, sebagian orang Arab murtad, sebagian lain tidak mau bayar zakat. Abu Bakar pun berazam untuk memerangi mereka semua. Hal ini karena Abu Bakar yakin dan paham, termasuk hak dari syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah orang harus keluarkan zakatnya. Sempat waktu itu awalnya Umar menyatakan kepada Abu Bakar, bagaimana engkau perangi orang yang mengucapkan La ilaha illallah? Maka Abu Bakar katakan, sungguh aku perangi mereka kalaupun mereka enggan untuk membayar iqal, tali pengikat unta yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Abu Bakar juga mengatakan, la'uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang yang membedakan arah salat dan zakat. Artinya membedakan salat dia mau, tapi zakat dia enggak mau bayar. Kata Abu Bakar, az-zakat hakul mal. Zakat itu haknya harta yang harus dikeluarkan. Kata Umar, aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku pun tahu bahwa itulah yang hak, bahwa zakat memang salah satu tuntutan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap orang yang telah bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam hadis para ulama menjelaskan bahwa ada pengecualian dari yang Rasulullah sebutkan. Artinya, orang-orang tertentu tidak boleh diperangi. walaupun mereka tidak bersyahadat, tidak sholat, tidak pula zakat. Yaitu antara lain seperti ahlul kitab, Yahudi, maupun Nasara. Jika mereka memilih untuk bayar jizya, karena Quran mengajarkan demikian. Maka mereka ini pengecualian dari keumuman apa yang Rasul katakan. Karena kalau dilihat secara umum, kalau hanya memegangi hadis ini, maka Yahudi dan Nasara pun harus diperangi. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah memerangi semua orang sampai mereka mau syahadat, mau sholat, dan zakat. Sementara Yahud, Nasara tidak syahadat, tidak sholat, tidak zakat. Maka ini istisna, pengecualian. Minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Ini diperkecualikan dari keumuman apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Tentunya ini bantahan terhadap takfiriyin Khawarij yang memukul rata mungkin berpegangan dengan hadis ini. Umir Tuhan Uqatilanas, maka setiap orang kafir diperangi. Setiap orang kafir boleh dibunuh. Padahal tidak demikian, syariat memberi ruang bagi ahlu zimmah, boleh mereka tetap dalam agamanya bayar jizya. Seperti itu pula musta'man, orang kafir yang diberi jaminan keamanan semacam turis masuk ke negara muslim, diberi jaminan keamanan oleh pemerintah muslim. Kembali kepada hadis, berarti cukup untuk orang itu teranggap sudah masuk Islam pengucapan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan itu tentunya kewajiban pertama atas mukallaf. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ini dalil yang jelas menunjukkan bahwa seorang hamba manusia jika yakin dengan Islam pasti tidak ada keraguan padanya. Nah, dia tahu itu yang hak, maka cukup baginya untuk masuk Islam. Artinya tidak wajib, bahkan tidak ada benarnya untuk orang itu mempelajari dulu dalil-dalil ahlil kalam untuk tahu kebenaran Islam. Nggak usah orang mempelajari penjelasan-penjelasan di ilmu kalam, di ilmu mantik tentang siapa Allah, bagaimana Islam, maka itu semua tidak perlu. Yang penting dia tahu Islam adalah hak dan yang lain adalah batil. Wajib ibadah hanya kepada Allah. Dia bertauhid, wajib taat beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu pula batil anggapan bahwa kewajiban pertama manusia adalah nazar untuk mengamati ciptaan Allah di alam semesta ini. Atau sebagian mereka menyebutkan bahkan kewajiban pertama bukan melihat tapi niat untuk melihat. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengatakan kewajiban pertama adalah syak. Orang disuruh ragu dulu terhadap penciptanya. Waliyadzubillah. Baik, kembali kepada hadis. Aku diperintah memerangi orang sampai mereka mau syahadat, sholat, zakat. Memerangi orang yang tidak bayar zakat ini yang dimaksud apakah secara umum setiap yang tidak bayar zakat maka diperangi? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud ulama jelaskan, yang diperangi itu orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan siap berperang mempertahankan pendapatnya. Dan itu terbayang jika mereka berkelompok, suatu suku, suatu kampung, suatu wilayah, nah, satu kabilah atau yang semisalnya. Semua tidak mau bayar zakat dan angkat senjata. Seakan seperti menantang, berani kepada pemerintah kalau mau maksa mengambil zakat dari harta mereka. Yang ini diperangi. Yang Rasulullah sebut, aku diperintah untuk memerangi manusia yang tidak mau bayar zakat, ya mereka ini. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat, mereka banyak berkelompok, baik itu suku, kabilah, suatu daerah, atau semisalnya. Dan mereka angkat senjata, melawan. Adapun kalau orang itu tidak melawan, tidak angkat senjata, maka ya tidak diperangi. Tidak diperangi sebagaimana Rasulullah sebutkan, tetapi diambil secara paksa zakatnya. Diambil secara paksa oleh pemerintah, oleh sultan, amir, zakatnya. Ya, dilihat, ini fulan punya uang sekian, kaya, ini punya kambing, punya onta, punya sapi, atau apalah yang ada zakatnya, maka dihitung zakatnya sekian, diambil paksa oleh petugas pemerintah. Zakatnya tanpa mendolimi hak dia. Para ulama sebutkan pula ditambah dengan pengambilan sebagian hartanya. Jadi zakatnya diambil, taruhlah misalnya itu 1 miliar sekian ratus ribu dolar. Diambil zakatnya. Setelah diambil zakatnya, plus diambil lagi hartanya. Entah itu disita keretanya, atau disita apanya, hartanya diambil sebagai hukuman bagi dia karena tidak mau bayar zakat. Diambil oleh pemerintah, selain dari zakatnya, harta dia pula sebagai hukuman karena dia tidak bayar zakat. Nah, sehingga menjadi pelajaran baginya di kemudian hari untuk tidak mesepelekan urusan zakat. Hadis menyebutkan wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisabnya kembali kepada Allah. Makna hadis, jika seseorang telah menampakkan keislamannya dengan mengucapkan syahadat, dengan dia sholat, dengan dia bayar zakat, maka terlindung nyawa dan hartanya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil, tidak boleh disakiti harta dan darahnya, nyawanya aman. Itu yang Rasul katakan, asomu minni dima'ahum wa amwalahum. Tidak boleh siapapun mengganggu orang ini karena dia muslim. Nah, kalau memang dia jujur dalam Islamnya, maka itu bermanfaat bagi dia di sisi Allah. Itu Islam akan menyelamatkan dia di dunianya dan di akhiratnya pula. Menyelamatkan dia dari neraka, memasukkan dia ke surga. Namun jika ternyata dia hanya zahirnya Islam, padahal batinnya dia benci dengan Islam, batinnya dia memusuhi Islam, nifak saja, maka dia termasuk munafikin yang Allah sebutkan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Walayadu billah. Batinnya menyembunyikan dan menyimpan kekufuran. Makanya Rasul katakan, hisabuhum 'ala Allah. Selama dia sudah menampakkan Islam, hisab mereka kepada Allah. Agar orang tidak berkata, oh itu fulan munafik. Fulan itu cuma nutup-nutupi. Dia Islam itu cuma pura-pura. Cuma dusta. Ini, kalas. Nggak boleh. Harus dilindungi darahnya, hartanya. Hisab mereka kepada Allah nanti di akhirat, Allah yang Maha tahu bagaimana batinnya. Urusan kita di dunia, selama dia mau syahadat, mau sholat, mau zakat, ya sudah. Tidak boleh diganggu harta dan darahnya. Hadis mengajarkan kepada kita, berarti secara umum manusia itu diperangi, dan ini salah satu hadis yang menunjukkan disyariatkannya jihad fisabilillah, membantah anggapan orang-orang kerdil yang mengatakan tidak ada jihad dalam Islam, tidak ada perang. Islam disebarkan dengan damai, ini tidak ada perang, tidak ada lah. Dengan perang memang. Dan Rasul diperintah untuk itu, memerangi orang sampai syahadat, sampai sholat, zakat. Tetapi tentunya itu kembali kepada kemampuan kaum muslimin, kesiapan mereka, dengan segala konsekuensinya. Hadis pula menunjukkan bahwa telah dikecualikan dari keumuman yang diperangi adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Mereka tidak masuk di dalam hadis. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa perkataan, ucapan dalam bahasa Arab atau dalam syariat lebih tepatnya, disebut pula sebagai perbuatan, amalan. Dari mana kita ketahui ketika Rasul katakan, fa'idha fa'alu dhalik. Jika mereka telah melakukan semua itu, mengamalkan semua itu. Termasuk yang mereka amalkan adalah ucapan, ucapan syahadat. Hatta yakulu. Artinya syahadat yang merupakan ucapan seseorang, asyhadu an la ilaha illallah, termasuk Rasul sebutkan sebagai bentuk perbuatan amalan. Yang ketiga, hadis salah satu dalil tentang adanya hisab di yaumul qiyamah. Karena Rasul katakan wa hisabuhum 'alallah. Hisab mereka Allah yang tentukan nanti di yaumul qiyamah. Hadis pula menunjukkan bahwa orang yang tidak mau bayar zakat maka diperangi. Diperangi sampai mereka mau membayar zakatnya. Setiap yang tidak bayar zakat maka diperangi. Hekal. Ada hekal. Hekal eh. Halo. Hekal. Ada hekal. Ada seharusnya. Hekal. Tidak ikut. Ada nih nama dia. Mana? Assalamualaikum. Haikal. Sepertinya macam sudah terkeluar, Zek. Oh, sudah keluar. Dia terkeluar, Bang. Baik. Ada siapa situ yang hadir? Yang ada Taufik, Mustafa, Hisham, Fahmi, Ahmad Tamimi. Ha. Hisham. Mana Hisham? Nah, Ustaz. Ha. Semua orang yang tidak bayar zakat diperangi. Tidak, Ustaz. Siapa yang diperangi? Yang tidak mau membayar zakat dan bersedia untuk memerangi. Angkat senjata. Artinya mereka berkelompok. Bergambarkan yang mungkin seperti itu tentunya suatu suku besar, satu kampung, satu daerah, satu wilayah. Kalau person macam tak termasuk sebenarnya, sebab dikata satu kampung ni berkelompok. Kalau person tak diperangi. Tak diperangi. Jadi macam mana kalau dia tak mau bayar zakat? Dipaksa. Disita hartanya. Iya betul, jazakallah khair, barakallahu fiik. Taib. Ada nama sebuah termening. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menampakkan Islamnya maka diterima, dianggap sebagai Muslim, dimuamalai sebagai seorang Muslim. Ini kita yakin, kita anggap itu saudara kita Muslim, kita cintai, kita hormati, selama dia mau syahadat, mau sholat, mau zakat, urusan batin mereka kembali kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah, hanya Allah yang Maha Tahu. Nah, itu hukum di dunia. Dan ini membantah kaidah Sayyid Qutb dan Qutbiyin yang bersamanya, Sururiyin, yang mengkafirkan masyarakat Muslim, umat secara luas dia kafirkan. Dikatakan oleh Sayyid Qutb, walaupun mereka adzan 5 waktu di masjid-masjidnya, walaupun mereka kumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka itu tetap munafik, kafir, dan tempat masjid ibadah mereka itu sudah menjadi ma'abid jahiliyah, tempat peribadatan jahiliyah sama seperti dulu sebelum Rasul diutus. Artinya dia pukul rata umat ini, kafir semua walaupun dia syahadat, sholat. Nah, dan itu batil, sesat, takfir. Nah, hadis mengajarkan kepada kita, faida fa'alu dalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum hisabuhum 'alallah. Selama dia sudah syahadat, mau sholat, mau zakat, sudah, berarti dia Muslim, tidak boleh kita ganggu. Muslim harus kita cintai, kita hormati, kita bela. Hisab mereka, hati mereka, Allah yang Maha Tahu, kita pasrahkan padanya. Hadis juga tentunya mengajarkan kepada kita besarnya perkara sholat dan zakat. Karena dua ini yang Rasul sebutkan. Sholat a'zam ibadat badaniyah. Ibadah dengan anggota tubuh yang paling agung. Zakat a'zam ibadat maliyah. Ibadah dengan harta yang paling agung. Walaupun ada sedikit khilaf sebagian ulama terkait ibadah dengan harta, menyebutkan yang paling agung adalah penyembelihan binatang kurban seperti kemarin Idul Adha. Asyahid, sholat dan zakat keduanya sering Allah sebutkan dalam Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu tegakkan sholat, tunaikan zakat, sholat zakat, sholat zakat. Selalu sering Allah sebut dalam Quran. Dan ketika Allah menyebutkan ini, Allah sebutkan فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Kepada orang kafir, Allah sebutkan jika mereka mau tobat dari kekufurannya, mau sholat, mau zakat, maka biarkan jalan mereka, artinya jangan diganggu. Seperti hadis ini, selamat terjaga harta dan darahnya, tidak boleh diganggu. Artinya, jika mereka mengaku bertobat namun belum sholat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, maka tidak dibiarkan jalan mereka. Artinya tidak dibiarkan jalan mereka, tetap mereka diperangi. Sebagaimana Rasul katakan, umirtu an uqatilan nas, tetap mereka diperangi. Hal itu pula para ulama sebutkan karena keduanya, sholat dan zakat, syiar besar dalam Islam nyata. Syiar yang terlihat tampak jelas. Orang ke masjid, berjamaah, bertemu saudara-saudaranya, ibadah di situ. Nah, 5 waktu, zakat pun demikian, syiar agung, mulia. Nah, tampak begitu. Islam itu tampak dengan sholatnya, dengan zakatnya. Makanya, sir kenapa ulama sebutkan ibadah yang lain tidak Rasul sebutkan dalam hadis ini. Misalnya Rasulullah tidak katakan, aku diperintah memerangi orang sampai mereka mau syahadat, sampai mereka mau sholat, zakat, sampai mereka mau puasa, sampai mereka mau, enggak. Yang Rasul sebutkan hanya sholat dan zakat. Karena ini syiar. Beda dengan puasa. Tidak menjadi syiar yang begitu nyata. Sebagaimana sholat dan zakat. Begitu pula haji. Tidak menjadi syiar yang begitu nyata. Pada setiap person. Haji pun hanya bagi yang mampu. Dan itu pun hanya wajib sekali seumur hidupnya. Dan itu pun dilakukan di sana, di tanah suci. Beda dengan sholat, di setiap negeri ada sholat. Zakat, di setiap negeri ada zakat. Terlihat Islam nyata di situ, syiar. Oleh karenanya Rasul sebutkan 2 ini dan Quran pun seperti tadi, banyak menyebutkan 2 ibadah yang mulia ini, sholat dan zakat. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan 2 ibadah ini dari sekian banyak tuntutan dan hak-hak Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Rahul Bukhari Muslim. Tinggal 1 mungkin permasalahan, bahwa yang Rasul katakan wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Dan sering dalam ayat pun demikian, wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Iqamat shalah, iqamatus shalah. Wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Selalu iqamah ini yang Allah atau Rasul sebutkan. Artinya tidak dikatakan misalnya wa yusallun, wa sallu, dan sholatlah kalian, dan mereka sholat, bukan. Tapi yang disebutkan menegakkan sholat, tegakkan oleh kalian sholat. Kenapa demikian? Karena iqamatus shalah mengandung makna mereka melakukan sholat itu dengan penuh khusyuk, dengan menunaikan rukun-rukunnya, memperhatikan kewajiban-kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Semua itu dia lakukan dalam sholatnya. Nah, dan itulah menegakkan sholat. Lebih dari sekedar orang sholat. Menegakkan sholat menuntut dia untuk belajar tahu tata cara sholat yang benar. Bagaimana sunnah mengajarkan apa itu kewajiban-kewajiban dalam sholat. Apa itu sunnah-sunnahnya dalam sholat, rukun-rukun sholat. Apa yang merusak sholatnya untuk dia hindari. Apa yang mengurangi nilai sholatnya dia jauhi. Semua itu makna dari iqamatus sholat. Makanya yang disebut iqamatus sholat. Bukan sekedar sholat. Ada makna lebih dari sekedar menjalankan sholat tersebut. Kita cukupkan sekian. Insya Allah kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Naam. Satu salam bisa enggak? Fadal, fadal. Tadi Anda dengar yang Antum sebutkan, yang tidak diperangi itu dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Naam. Maksudnya gimana Ustaz? Hadis ini merangkum semua yang kafir ataupun ada pengecualian bagi ahli kitab? Hadis umum. Siapa saja manusia diperangi. Tentunya itu kembali kepada pemerintah yang dimaksud. Pemerintah, imam, khalifah. Mereka yang punya kekuatan, punya militer. Nah, punya senjata memerangi jika mampu. Jika punya kekuatan, bisa mendakwakan Islam sebagaimana Khulafaur Rasyidin dulu menyebarkan Islam sampai ke barat dan ke timur. Hanya saja dikecualikan oleh Quran dan Sunnah kaum Ahlil Kitab. Yahudi dan Nasara tidak boleh diperangi kalau mereka memilih tetap dalam agamanya dan mau bayar jizya kepada muslimin. Ya sudah, mereka boleh. Hatta yu'tul jizya an yadin wa hum saghirun, itu Allah sebutkan. Agar orang tidak salah faham misalnya, enggak bisa. Rasul katakan dalam hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Aku diperintah memerangi, dibunuh selama orang enggak mau syahadat. Tidak. Bagi Yahudi dan Nasara pengecualian. Tidak boleh mereka diperangi. Naam. Naam Ustaz. Jelas. Cuma yang, kalau yang mau bayar jizya itu bukan dari kalangan ahli kitab. Maksudnya orang Hindu atau Buddha. Lah. Jizya hanya kepada ahlul kitab. Tidak semua kafir boleh bayar jizya. Jadi yang ada opsi untuk bayar jizya hanya ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Makanya Allah katakan dalam ayat, minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Dari orang-orang yang diberi Alkitab, yakni ahlul kitab Yahudi Nasara, yang boleh bayar jizya tetap dia dalam agamanya hanya mereka. Selain mereka nggak boleh. Hindu, Buddha, atau siapapun. Nggak ada pilihan bagi dia. Mau Islam, wa illa akan diperangi, dibunuh. Nah. Ustaz, jazakallah khair. Barakallah. Itu ya, ikhwan ya. Yes. Ana rukhsah. Nggak izin. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Dihafal hadisnya, insya Allah pertemuan depan anak tanya. Insya Allah, Zed. Insya Allah. Dihafalkan hadisnya. Hadis 8 ke hadis apa, Zed? Ya semua, dari hadis pertama sampai 8. Oh, cemana? Banyak, Zed. Semua, Hisham, siapa lagi? Fahmi. Suruh hafal semuanya hadis. Ya, ya, insyaAllah, Zed. Naam, Ustaz. Ayah wafakukumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.